Kita main bersama Romansa. Yes, ada di situ nih. Kebel pipis tadi soalnya. tercipta bukan untukku ya. Ini lagu spesial buat teman-teman Osprin dan juga buat Rian ya.